dan di antara hati manusia yang menjadi buta dan tidak melihatnya. Wa fi haqiqati hadza yaqul maulana al-ali al-kabir fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Dalam makna hakikat ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang buta itu bukanlah matanya akan tetapi hati dan sanubarinya. Walaqad qala lana ta'ala qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Allah Ta'ala telah berfirman, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya, nur, dan juga kitab yang terang benderang. Fakana nurul Mustafa Sayyidina Muhammad. Dan nur tersebut adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab al-mubin al-Qur'an al-Karim. Dan kitab yang jelas, kitab al-mubin tersebut adalah Al-Qur'an al-Karim. Wa qala rabbuna mukhatiban li hadha an-nabi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi dan juga sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan serta cahaya yang terang benderang serta seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izin dari Allah. Fama dhannukum biman sallahu Allahu sirajan munira. Bagaimana menurut kalian tentang manusia yang mulia yang dinamakan oleh Allah Ta'ala sebagai lampu cahaya yang terang benderang tersebut? Qala lahu ammuhu Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, wa anta lamma wulidta ashradatil ardu wa da'at bi nurika al-ufuqi, fa nahnu fi dhalika dhiya'i wa dhalika an-nuri wa subul ar-rishadi nakhtariqu. Berkata pamanda beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya engkau tatkala dilahirkan alam semesta dan ufuk ini menjadi terang benderang dengan kelahiranmu, dan sungguh kami hingga saat ini senantiasa berada di dalam cahaya tersebut, menembus dan juga menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa nahnu ayyuhal ahbab fi dhalika dhiya. Dan wahai para kekasih yang hadir di sini, kita sekarang berada di dalam cahaya tersebut. Dan kita berada di dalam cahaya yang terang benderang. Wa asha an nakhtariqa subul ar-rashad bi sidqil ijtihadi wal ijhad. Dan dengan itu semua mudah-mudahan kita dapat menempuh jalan yang penuh kebenaran, yang penuh petunjuk dengan kesungguhan dan juga dengan semangat yang kuat. Fa inna min dhalika an-nur al-karim badia 'indana adh-dhikr al-hakim. Dan sesungguhnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini cahaya tersebut dan juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir yakni Al-Qur'an. Wa min dhalika an-nur al-mubin badia fina min sunnati sayyid al-mursalin wa wasal ilayna. Dan juga di antara cahaya tersebut adalah apa yang sampai kepada kita sekalian, yakni daripada sunnah dan bimbingan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika nurul mubin wusulul Islam ila hadhihi al-abtar wa diyar. Dan juga di antara bukti adanya cahaya tersebut hingga saat ini adalah sampainya agama Islam ke wilayah dan daerah Indonesia ini. Fi afradin fil qurunil ula thumma muntashiran min al-qarn as-sadis. Baik menyebarnya Islam di abad-abad yang terdahulu, di permulaan masuknya Islam ke Indonesia, hingga menyebar di zaman yang mendekati zaman kita sekarang ini. Fa'ammal ghariba wal ba'id wal hatima wal mahkum. Yang mana agama Islam tersebut menyeluruh dan juga telah dianut oleh semua manusia, baik pemimpin ataupun rakyat jelata di seluruh penjuru Nusantara ini. Wa qamatahu 'azimul athar. Dan juga nampak pengaruh-pengaruh yang kuat, pengaruh-pengaruh Islam di dalam segala aspek masyarakat kita. Wa zahara minhu wa bihi wa fihi akhyarun ba'da akhyar. Dan dengan berkat itu semua bermunculanlah manusia-manusia pilihan, para aulia yang tumbuh dengan demikian suburnya dan menjamur di bumi Nusantara ini. Wa tawaradat wa tawatarat wa fadat ahli al-bait al-athhar. Dan berdatanganlah dan berkunjunglah para manusia-manusia suci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait beliau. Wa min dhalika an-nur al-mubin dhahara amsal sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali. Dengan berkat cahaya yang jelas tersebut, bermunculah satu sosok yang agung, seorang wali besar, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Da'alawi. Al-Ibtisa'ih fil fiqh sumiya min Faqih Al-Muqaddam li'annahu taqaddam ala fuqaha'i 'asri. Karena beliau memiliki pengetahuan yang amat luas di dalam ilmu fikih, maka beliau dijuluki sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang ulama fikih yang diutamakan di antara ulama lainnya. Hadza fi fiqh adh-dhahir. Dan beliau menonjol ini disebut karena pengetahuan beliau yang luas dalam fikih yang zahir. Fa amma fiqh al-batin fa huwa sahibul bayt fihi. Adapun mengenai kalau kita berbicara tentang fikih batin, maka beliaulah pemilik daripada rumah daripada fikih batin tersebut. Walamma kana yukatibu syaikhahu Syekh Sa'd bin Ali Al-Dhafari tilmidz Jeddah sahib Nurbah bi ba'dhi ahwalih kana ya'jab minha. Dan ketika beliau menceritakan tentang keadaan dan hal beliau kepada daripada guru beliau, murid daripada kakeknya, tentang hal yang beliau dapatkan, maka sang guru tersebut merasa kagum dengan hal dan apa yang didapati oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Wa kana yursiluhu bima istalam min al-amanah min jaddi wa wajib ahli al-khair bainahum an la yaltafit ila التجليات والكشوفات التي تحصله ولا يقف عند شيء منها ولا يغتر بشيء منها. Dan beliau pun mendapatkan petuah dan nasihat dari gurunya agar jangan beliau terbuai oleh apa yang beliau saksikan daripada jalan yang beliau tempuh tersebut. Jangan beliau berhenti di dalam menempuh pendekatan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala oleh apapun. Hendaknya beliau terus menempuh di dalam mencari ridha-Nya Allah Ta'ala. Walam ya'rif tariqat as-salaf man kan yaghtar bi'ilmi aw bi'ijtihadi fil 'amal. Dan beliau adalah orang yang mengetahui jalan daripada salafus saleh. Sebab banyak ada orang-orang yang terbuai dan tertipu, merasa hebat hanya dengan ilmunya saja atau hanya dengan amalannya saja. Wala ya'rif tariqat as-salaf man kana yaghtar bi mara'ih aw kusufatih aw tajalliyat tahsuluh walau kan yusahid bi qalbihi al-'arsh wa huwa 'ala al-'arsh. Dan sungguh orang yang merasa ghurur dengan ilmunya, dengan amalnya, ataupun dengan kasyaf hal-hal gaib yang dia lihat, dia merasa hebat, merasa jago dengan itu semua, dan merasa ghurur dan menyombongkan diri dengan itu semua, orang ini bukan orang yang kenal dengan jalannya para salaf. Wan marra alaihi umruhu wa huwa sahibul madamati al-ula lam yadda'i halan wa la madama. Dan berlalu umur beliau, dan beliau memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara para wali-wali di zamannya, tetapi beliau tidak pernah mengaku-ngaku memiliki kewalian ataupun hal yang tinggi. Wa qila lahu akhir ayyami ila man narji' ba'dakum fa qala ila ummul fuqara Zainab binti Ahmad bin Muhammad sahib Nurbas yani zaujatuh. Dan ditanya beliau, apabila di akhir hayatnya ketika beliau sakit keras, ditanya kepada siapa kami merujuk apabila setelah engkau tiada, maka dikatakan masih ada istri saya Ummul Fuqara Zainab yang merupakan adalah sepupu beliau sendiri. Walamma sa'alaha Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abbas, "Kaif halukum ba'da wafatil faqih al-Muqaddam?" Ketika bertanya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abbas, "Bagaimana keadaan kalian setelah wafatnya Al-Faqih al-Muqaddam?" قالت له على خير حال إلا أننا فقدنا تردد جبريل فكما كان أيام الفقيه كانت أخبار السماء عندنا أيام الفقيه أكثر من أخبار الأرض. Sehingga dikatakan oleh beliau, semuanya kami ini, kata keluarga Faqih Al-Muqaddam saat ditanya, kami semua dalam baik-baik saja, keadaan baik-baik saja, cuma kurangnya satu, kami sudah kehilangan berita-berita langit. Dulu zaman suamiku masih ada, Faqih Al-Muqaddam masih ada, setiap pagi, siang, sore, malam selalu ada berita-berita dari langit yang sampai kepada kami, kini tidak ada lagi berita tersebut. Wa ka'ibat katabila Syekh Sa'ad annahu fi layla minal layali عرض بروحه إلى سدرة المنتهى سبع مرات وفي رواية إلى سبعين مرة في الليلة الواحدة فكتب لي إياك أن تلتفت إلى شيء من هذا أو تغتر به. Beliau menulis surat kepada gurunya Syekh Sa'ad bahwasanya dalam suatu malam beliau ruhnya dimerajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, terkadang sampai tujuh kali diangkat ruhnya beliau tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau terbuai dengan itu semua, tetapi terus mencari tambahan dan pendekatan kepada Allah Ta'ala tanpa terbuai dengan apapun juga. Walakinnahu ba'da an syarah lahu ba'd dzalik ahwalika tabi'ih wa anta ya fadih ahda min an tuhda wa'alam bisyari'ah wa'tariqah wal-hadidah minna. Dan pada ujung-ujungnya guru beliau mengatakan, dan engkau wahai Fatih, engkau lebih mengerti daripada untuk diberi pengertian dari orang lain, engkau lebih faham daripada apa yang akan aku sampaikan, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling mengerti tentang daripada tariqah, tentang daripada dan juga daripada syariah dan daripada hadidah tersebut. Fa'arifu qadra hadha an-nurul mubin wa hadhihi al-haqa'iq wa la taghtarru bima yusir bainakum sirarul khalali. Dan apabila kita ingin terus langgeng mendapatkan daripada cahaya yang terang benderang tersebut, nurul mubin, jangan kita terbuai, tertipu dengan apapun yang disebarkan di pada permukaan bumi ini. Tetap carilah ridha-Nya Allah. Wa warada rajul min Tarim ila ba'dhi bulad al-Yaman fi tahama 'ala al-Syekh al-Kabir sahib al-Wilaya 'ala ridwanullah ta'ala sahib dar 'ata. وصل إليه ووجد يتكلم على خواطر الناس وكان في نيته أن يسأله عن حال الفقيه المقدم وعن حال رجل غريب وردي لا تنين. Dan dikatakan bahwasanya ada seseorang yang datang dari Tarim, dia berkunjung kepada para wali-wali yang ada di Yaman, di Tihana. Dia berkunjung kepada seorang wali besar di sana, dan tujuannya adalah ingin bertanya tentang keadaan dan hal yang di kewalian al-imam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan tentang seseorang yang kebetulan sedang datang dan ada di Tarim. Falamma jalastu yadih التفت إليه وقال له أنت يا حضرني تريد أن تسألني عن حال الفقيه المقدم أما محمد بن علي هذا الفقيه فكلما ارتدينا درجة وجدنا قد جاوزها ولا ندري إلى أين هو واصل. Maka langsung ketika baru dia duduk di hadapan wali besar yang ada di Yaman itu, langsung dikatakan, sesungguhnya engkau wahai orang yang datang dari Hadramaut, engkau datang ke sini ingin bertanya tentang hal dan kewalian Al-Fatih Al-Muqaddam. Asal engkau tahu saja, setiap kali aku mencapai suatu maqam dan suatu tingkat kewalian, aku dapati Al-Fatih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali telah melalui maqam tersebut jauh lama sebelum aku mencapainya, dan aku tidak tahu sudah sampai di mana Al-Fatih Al-Muqaddam saat ini. وهذا الشيخ الكبير أبو الغيث بن جميل عليه رحمة الله قال له وأما الغريب الذي سأل عنه فلا خير فيه. Kemudian engkau ada pertanyaan yang kedua, ada pendatang yang datang ke Tarim, orang Yahudi, dia datang ke Tarim, engkau mau tahu asal usulnya dari mana, jangan pedulikan dia, ini orang tidak ada khairnya, tidak ada baiknya, jangan kau menoleh dan berpaling kepadanya. Wakan dalikal gharib tazahar bisay min al karamat wa yaftin biha kathir min al nas kama huwa hal akthar al amma. Dan memang orang asing tersebut yang datang ke kota Tarim itu, yang ditanyakan tentang keadaannya, ini adalah orang yang datang, dia tunjukkan punya keramat ini itu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Dia hanya punya kulitnya saja, akan tetapi membuat orang menyimpang dan melenceng dari jalan yang benar. Yaghtarun biman yuzhir lahum al-gharaib fil 'adat wa la yanzurun ila as-sirah wa la ila as-sarirah. Dan orang sekarang pun juga banyak yang terkecoh, terbuai, oh melihat ini orang punya kehebatan, punya keajaiban, akan tetapi dia tidak menoleh, tidak mencari tahu bahwasanya keadaan yang mulia itu ketika seseorang istiqamah menjalankan daripada apa yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtarun biman darisan tawil yulqil khitabat bil balagha wa la yadrun bil ilm wa la haqiqatul ilm. Dan orang sekarang pun juga banyak tertipu apabila sudah melihat ada orang yang pintar ngomong, pintar bicara, pintar berorasi, padahal dia enggak tahu pada hakikatnya tong kosong, tidak ada keilmuan dan juga tidak ada akhlak yang baik dalam diri orang itu. Wastamar hadzal gharib fi tariq muddah yakhaf minhu ba'd al-'amma hatta wada'at hadithah fatahdahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang asing tersebut yang datang ke kota Tarim, dia merusak ke sana, orang-orang yang ada di sana mulai khawatir akan kerusakan yang dia bawa, tapi mau dia tegur mereka tidak berani, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi masyarakat sana daripada kejahatan orang yang ingin memecah belah itu. Kandali si majlis fadukar alwi ibn sayyidina al-faqih al-muqaddam fatanawalahu bisayin min istighfar فثارت الغيرة الإيمانية في قلب واحد من المحبين حاضر ورد عليه وذب عن عرض سيدنا علي بن الفقيه المقدر ثم إن الجماعة خوفوه وقالوا كيف تقابل هذا الإنسان بهذا الأسلوب تتقابل إنسان فحصل عليه كذا وحصل عليه كذا وفلان حصل عليه كذا فيا ويلك حتى ملؤوه بالخوف فذهب يسأل عن سيدنا علي بن الفقيه. Itu ketika disebutkan di hadapan orang tersebut tentang kedudukan seorang wali besar al-Imam Ali ibn al-Faqih al-Muqaddam, itu beliau orang ini dia meremehkan dan juga menjelek-jelekkan daripada seorang wali besar ini. Kemudian orang yang ada di situ langsung menegur orang wali gadungan ini dengan keras, sehingga orang ini dikatakan, bagaimana engkau berani-beraninya mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap seorang wali besar yang amat terkenal di sini dan memiliki banyak karamat, engkau pasti akan mendapatkan bala dan musibah akibat kekurang ajaran yang engkau ucapkan itu. Fawajadahu fi masjid al-Qur, masjid al-Ba al-Alawi bitarim fadakhal ilayh. Maka dia pun si orang ini dia mencari mana gerangan yang dikenal itu al-Imam Ali bin Abi Al-Muqaddam, dia cari, dia tuju al-Imam Ali, didapati di dalam Masjidil Qom, di Masjid Ba'alwi, dia datang bertemu dan berjumpa dengannya, ingin masuk. Fa akhbarahu anna rajul tajarra wa taqawal fa akhadathu ghayratul iman wa radda alayhi fa khawafuhu an-nas. Maka orang itu berkata kepada Imam Ali bahwasanya, ini ada orang, dia kurang ajar terhadap engkau, mencaci engkau, memaki engkau, maka dia ini menteror orang dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Faqala lahu la takhaf wa la yusibak minhu syar, faka'annahu lam yatma'in. Maka Imam Ali mengatakan, jangan engkau khawatir bahwasanya engkau tidak akan ditimpa dengan hal-hal yang buruk karena engkau telah membela kami. Hadam Sayyidina Alawi ila indi bab al-masjid inda syarih, thumma Ali qal sami'a shay'a annahu sami'tu sawta khalq awwal wahid thani wahid ka'anna had yukhnaf, qal jinniyan ma'a rijal hadha yadhhak 'ala an-nas hubbatan lahum al-an. Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Ali dia pun pergi ke depan masjid, kemudian tidak lama dia kembali, dia tanya kepada orang yang membelanya tadi. Dia tanya, apa engkau mendengar sesuatu? Naam, saya mendengar ada seperti suara cekikan, ya. Ada sesuatu kayak bunyi cekikan. Dia bilang, oh, itu adalah bunyi ada seorang jin yang mana dia itu melakukan, dia marah akibat kekurang ajaran yang dilakukan oleh si wali gadungan itu. Dia mencela aulia Allah sehingga dia melakukan pembalasan terhadap orang itu. Maka orang ini pun pergi daripada masjid itu dan merasakan. Wa akhadha karrajul yastad'i al-jinniyan fa lam yahdhur ahad. Maka orang si wali gadungan itu didapati sejak saat itu dia diganggu oleh daripada jin tersebut dan dia enggak sanggup lagi melontarkan daripada ucapannya ataupun ajarannya menyesatkan orang lain. Fa adraka annallaha qatalahum bi sabab 'alim ibn al-Faqih fa harab min al-balad wa kharaj. Hingga akhirnya dia ketakutan, jangan-jangan ini Allah Ta'ala utus sesuatu untuk membinasakan dia karena kekurangan ajaran dia terhadap seorang wali Allah, dia pun keluar dari kota Tarim dan enggak balik lagi, udah selesai urusan. Wa kana dhalika al-faqih yusalli fi al-laila alf rak'ah irsan li khilafat jaddi 'ali zain al-'abidin. Dan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam setiap malam itu di antara amal ibadat beliau, beliau sembahyang malam tiap malam sebanyak 1000 rakaat mengikuti jejak langkah kaki datuknya Al-Imam Ali Zainal Abidin yang tiap malam 1000 rakaat. Wa wirduhu min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 100,000 kullu. Dan murid beliau rutin setiap hari, setiap siang dan malam dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100,000 kali. Wa kan ma'ahu mazari' kabira wa yakhruj min at-tamr miqdar katir fa yukhassas ba'da az-zakah ma'ahu wa ghayr ikram ad-dayf wa ghayr as-sadaqah al-'ammah yukhrij kull yawmin ziran khassan lis-sadaqah yasa' 500 raql aw 1000 raql fa yutrukha hadhihi li khusus as-sadaqah 'ala 'adad ayyam as-sanah. Dan beliau memiliki perkebunan kurma yang demikian besar dan luas. Itu apabila datang musim panen, maka setelah beliau keluarkan kewajiban zakatnya daripada perkebunan kurma itu, kemudian beliau keluarkan juga itu setiap harinya 360 kendi yang besar yang diisi dengan kurma, kemudian disimpan 360 kendi tersebut, itu satu kendinya itu lebih kurang itu sekitar hampir 500 kg. Itu setiap hari daripada kendi tersebut dia sedekahkan satu kendi 360 kendi untuk satu tahun penuh dia sedekah dari kurmanya. Fa inna ma'ahu al-amwal al-halal fa ma al-hadrun 'an dil-jalal. Beliau memiliki daripada harta yang halal yang demikian banyak angka, tetapi itu semua tidak membuat dia terbuang untuk menempuh jalan manusia-manusia yang mulia. Dan beliau infakkan harta tersebut di dalam mencari ridha-Nya Allah Taala. ولا تتعثر عن العلم الواسع الغزير ولا عن العبادة الكثيرة الجنة. Dan gara-gara dunianya, beliau tidak menjadi terputus daripada menuntut ilmu, belajar, mengajar, berdakwah dan juga beribadah kepada Allah Taala. واليوم الواحد في سبيل أن يحصل عشر مما حصل ومما كان معه من الدنيا يترك الأدب والأخلاق والدين والشريعة ويكذب ويسرق ويخالف ويقطع الرحم ويفعل كل المناكر والعياذ بالله. Namun lihat orang zaman sekarang hanya demi mendapatkan secuil tidak sampai 10% daripada apa yang didapatkan oleh Al-Ghazal Muqaddam daripada hal-hal duniawi ini, dia rela untuk hal yang sangat sedikit daripada duniawi ini dia meninggalkan keilmuan, dia meninggalkan adab, meninggalkan akhlak pekerti, dan rela berdusta, berbohong, menghasut, mendengki segalanya hanya demi sesuatu yang fana, yang kecil, yang sedikit. Ya annahum ma tarabbaw wa la tazakkat anfusuhum. Yang tak heran sebab orang-orang semacam itu, mereka adalah orang-orang yang hatinya belum terbina dan masih kotor, belum tersucikan. Dan orang-orang macam begitu tidak punya guru, tidak punya syekh yang membimbing dia, yang membersihkan jiwa, batin dan sanubarinya menuju ridha-Nya Allah Ta'ala. Faftatalu bi'ahdaril asya wa atfahiha. Maka jangan heran kalau orang semacam itu dia langsung terbuai, tertipu dengan satu hal yang kecil, langsung dia sudah kebawa dan hanyut. وكان يتعجب بعض العارفين ويقول يا من يشتغل عن الله ويلتهي عنه حتى باللوزة وحتى بالزبيبة كيف له أن يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو ينقطع بأتفه الأشياء. Itu dikatakan orang kaum arifin, para wali-wali zaman dulu, dia mereka menasehati itu para orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, dia bilang, wahai manusia, yang mana dia itu udah terbuai, udah hanyut cuma gara-gara kacang ataupun hal-hal yang kecil saja dia bisa hanyut pikirannya, semuanya bisa dia lupakan, maka bagaimana orang macam begini akan mendapatkan kedudukan tinggi dan sampai mengenal kepada Allah Ta'ala. Lakin Allah qala fi haula'il akhyar rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dhikrillah. Namun Allah Ta'ala berfirman menyebutkan keadaan para wali-wali yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa. Mereka adalah manusia-manusia hebat yang mana kehidupan duniawi, bisnis mereka tidak membuat mereka lalai daripada zikir kepada Allah ataupun salat ataupun mengeluarkan zakat. Wa ja'a ba'd an-nas yurid naseeban min at-tamr min yad sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali fama 'araf kayf yadhkuru bit-tamr li yu'tiyahu minhu fahtalaq wa kadhab. واختلق رؤيا رآها فيها ذكر التمر ليذكر الشيخ بها. Ada satu orang datang mau ngemis, mau minta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, mau minta kurma, tapi dia enggak tahu, enggak bisa ngomong-ngomong yang baik, dia tidak bisa. Dia datang kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, dia mau bagaimana caranya biar dapat kurma banyak, maka dia pun pura-pura mimpi sesuatu, dia bikin cerita mimpi bohong. Wan Nabi yaqul من كذب على عينيه بما لم تريا كل فليعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة. Itu Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, barang siapa seseorang yang berdusta, dia bilang saya mimpi, berdusta dengan mimpi, dia mengatakan saya mimpi padahal dia enggak mimpi, maka orang semacam ini besok di hari kiamat dipaksa untuk menyatukan, mengikat antara dua butir gandum agar bisa dua butir gandum agar bisa terikat dan menyatu, dan dia enggak bakalan bisa menyatukannya dan dia diazab oleh Allah Ta'ala, dipaksa untuk melakukan itu. Kanu yakhafun idza qassu ru'ya ra'awha an yazidu fiha kalima aw yakhruju 'an haqiqatiha bi kalima. Orang dulu apabila mereka mimpi sesuatu, mereka itu ketika menceritakannya enggak berani menambah satu kalimat atau mengurangi satu kalimat dari mimpi yang dia ucapkan, takut dengan ancaman hadis Nabi Muhammad ini. Maqal hadha ar-rajul alladhi yuridu at-tamr ra'aytu anna al-qiyama qamat wa munadi yaqul ay Muhammad bin Ali faqil mashghul bit-tamr. Dia bilang kepada Faqih Al-Muqaddam, dia ngaku, wahai Faqih, saya mimpi seolah-olah kiamat datang. Ini mimpi dusta, mimpi bohong. Saya mimpi seolah-olah kiamat datang, kemudian dipanggil, mana Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali? Terus ada suatu suara yang bunyi, Muhammad bin Ali, Faqih Al-Muqaddam, dia lagi sibuk sama kormahnya. Fadal Sayyidina Al-Faqih, atadun anna tamar yashghalni an Rabbi, yahtarik tamar, fastahabatin nar fitam. Maka Al-Fadhi Al-Muqaddam saat itu juga kontan dia berbicara, engkau menyangka pikiranku sibuk dengan korma yang aku miliki? Kalau seandainya demikian, maka apabila sangkaanmu seperti demikian, maka lebih baik itu korma semuanya biar hangus terbakar. Saat tidak terbakar. Maka itu orang langsung dia mengkoreksi ucapannya, tidak saya cuma bercanda, bukan mimpi beneran. Falam tazal qulubuhum ma Allah fi kulli hal. Dan ketahuilah mereka, para wali-wali besar, hati mereka senantiasa bersama Allah setiap saat. Wa min hadha an-nur alladhi baraj minhu al-faqih al-muqaddam baraj abna ammihi alladhi hum thamaniya min al-awliya' tis'a alladhi ja'u bil khair ila hadhihi al-bilad. Dan daripada berkat nur tersebut yang membuat munculnya Al-Faqih al-Muqaddam, begitu juga sepupu beliau. Sepupu beliau melahirkan daripada keturunan-keturunan para wali-wali besar yang datang berhijrah, berdakwah dari satu negeri ke negeri lain hingga masuk ke bumi Nusantara ini membawa agama Islam. Wa ta'addadat mabahir hadha nur wa kasrat khairatu hatta barada Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Dan beginilah cahaya-cahaya tersebut senantiasa makin luas, makin menyebar, melahirkan para wali-wali besar hingga munculnya seorang ulama besar pada masanya Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Fawasal baina syarq wal gharb fi ayyam ma fiha mawasalat yasirun nas 'alayha wa latisalat ajhiza yattasilun biha. Maka di masa beliau, 4 abad yang lalu, 5 abad yang lalu, itu datang orang-orang berkunjung kepada beliau untuk berjumpa beliau dari barat, dari timur, semuanya datang kepada beliau di masa kendaraan masih susah, belum ada, belum banyak, sulit, tapi semuanya datang dari seluruh penjuru dunia. Fakana al-wafidun min al-Hind yafidun alayh, wal-wafidun min Afrika yafidun alayh, والوافدون من المغرب يفدون عليه والوافدون من الشام يفدون عليه والوافدون من الحرمين الشريفين يفدون عليه عليه رضوان الله تعالى. Dan sesungguhnya datang dari penjuru dunia untuk berziarah, berkunjung kepada beliau, baik yang dari Syam ataupun juga dari India ataupun juga dari Asia Timur, dari Asia Barat dan juga dari Afrika, dari penjuru dunia datang semuanya kepada beliau ingin mendapatkan berkah dan manfaat dari beliau. وكان السيد يوسف بن عابد الحسن يبحث له عن شيخ يوصله إلى الله تبارك وتعالى. كثير من أولادنا ما يعرفون معنى هذا الكلام. وإيش الشيخ وإيش الموصل إلى الله؟ حسيت عقولهم وأفكارهم بكلام أهل الدنيا وأهل المادة وأهل الانقطاع. والله يتداركنا والمسلمين ولا يقطعنا عن هذا الخير. ده في مسألة اليوم. Itu ada salah seorang yang datang dari barat, ujung barat sana, itu Yusuf bin Abid al-Hasni. Beliau datang ke negeri Inat itu mencari guru. Dia itu sebelumnya mencari guru dari satu negeri ke negeri yang lain, mencari guru syekh yang mampu membimbing beliau untuk sampai kepada Allah. Ini sekarang, orang-orang sekarang, keluarga kita ini, kaum muslimin, itu gak kenal siapa syekh al-musil, syekh yang bisa membuat engkau sampai mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan asing di telinga umat Islam zaman sekarang. Kesian orang semacam ini. قالوا بعض أولياء المغرب الشيخ الذي تصل على يديه إلى ربك ليس في المغرب ولكنه في الشرق الحال إلى هناك. Ini Syekh Yusuf bin Abid, dia berkeliling dari satu negeri mencari seorang syekh yang membimbing beliau. Sampai beberapa para wali-wali bilang, gurumu tidak ada di sini, tidak ada di daerah sini. Akan tetapi pergilah engkau ke daerah sana, ke daerah timur, maka gurumu ada di sana. فأزم على الحج والبحث عن الشيخ. Maka beliau pun dari barat sana, dia pergi haji juga sekaligus mencari guru yang membimbing beliau. Marfi tariqi di Mesir waladi ba'd al-ulama al-syeikh al-muhalli al-thani lisan awal sahib al-tafsir. Itu beliau pun berjumpa dengan Syekh al-Mahalli. Ini Syekh al-Mahalli yang pertama, bukan yang kedua, sahib al-tafsir. Itu dikatakan bahwa berjumpa dan mendapatkan petunjuk dari Syekh al-Mahalli. فقال له إني كنت بحضرموت وإني سمعت شيخ أبا بكر بن سالم يقول لقومه إن على يدينا يصلي إلى الله شريف من المغرب وسيقدم عليكم لعلك أنت. Itu Syekh al-Mahalli berkata kepada Yusuf bin Abid yang dalam pencariannya ini, pengembaraannya mencari guru, dia bilang, sesungguhnya ini saya baru saja datang dari timur sana, daerah Yaman dari timur. Itu di sana ada seorang syekh, namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau itu saya dengar dia berkata, ini ada murid saya yang bakalan datang dari barat, dia akan datang mencari saya dan dalam pengembaraannya sekarang. Jangan